Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami ingin mengajak waktu sejenak untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan setelah itu kita bahas sedikit demi sedikit agar kita mendapatkan berkah di bulan puasa ini khususnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada hari ini masuk ayat ke-63 dari surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muthla. Artinya, mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini, yaitu Nabi Musa dan Harun, adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Ini adalah merupakan teguran Fir'aun terhadap para penyihir, mendapat perhatian lebih sehingga para penyihir tersebut tersentak dan kembali melanjutkan rencana mereka semula. Padahal sebelum ayat ini kita kaji sudah dapat kebimbangan mereka, tapi Fir'aun dengan tipu dayanya membisikkan seakan-akan ini adalah hari akhir dari tempat mereka yang tinggal di bumi Fir'aun tersebut, akan terusirlah disebabkan sihir kedua orang ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Renungan ini, dalam hal ini perlu kita renungkan. Kenapa? Karena kalau orang sudah jauh dari ajaran Allah, maka timbullah prasangka seperti ini, yaitu ia merasakan akan tergeser, ia akan merasakan bahwasanya dia akan tersingkirkan dari negerinya, bahkan bukan saja negerinya tapi dari kedudukannya, disebabkan oleh ulah kedua orang ini, yaitu utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya perkataan atau bisikan yang disampaikan oleh Fir'aun tersebut itu adalah sudah menandakan kekhawatiran Fir'aun terhadap para penyihirnya, bahwasannya mereka ini akan pasti dapat mengalami kekalahan yang mutlak. Tapi begitulah Fir'aun dengan menyemangati para penyihirnya yang sudah ia ketahui dalam kegalauan, dalam kebingungan, kebimbangan, maka ia bisikkan lagi sehingga para penyihir itu merasakan hentakan bisikan itu. Oh, ternyata tujuannya, begitulah tujuannya apa? Untuk menyingkirkan saya dan kedudukan saya. Orang kalau sudah dibisikkan dalam hal itu, ia akan berbuat semena-mena apapun yang ia lakukan. Ingat, Islam datang dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengganggu rezeki orang, tidak pernah mengganggu tentang martabat dan kedudukan orang sama sekali. Ia sangat menghargai dalam hal ini. Maka itulah perlu kita ketahui. Karena di dalam renungan Hasan Basri, ia adalah seorang salafi alim dan hafiz Quran, yang mengatakan bahwasanya ia merasakan hidup ini sangat tenang terhadap rezeki-rezeki, karena Allah, saya sangat yakin rezeki saya yang Allah berikan tidak akan pernah hilang. Karena itu aku tenang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Ramadan yang begitu indah ini. Lakukanlah. Allah akan memberikan rezeki kita. Allah akan memberikan itu semuanya. Maka haruslah yakin kita dengan ibadah khususnya di bulan Ramadan yang penuh bahagia ini. Maka di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kepada Ustaz kami persilakan. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq. Ayat 63 dari surat Thaha adalah lanjutan kisah dari ayat sebelumnya sebagaimana yang telah dijabarkan dan dipaparkan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa perkataan yang baik dari Nabi Musa itu menggoyahkan kekafiran para tukang sihir. Namun diantara yang masih bertahan di dalam kekafiran mencoba menenangkan suasana bahwa Nabi Musa dan Harun bukanlah nabi. Mereka itu adalah penyihir. Mereka itu adalah penjahat yang akan merusak, yang akan membuat keonaran di suasana yang tenang di kota Mesir ini. Itulah bisikan, itulah suara yang didengungkan supaya para penyihir bersatu pada barisannya untuk menghadap melawan Nabi Musa. Di sisi lain, bahwa ada kesombongan dari orang yang ingin bertahan pada kekafiran, walaupun dia tahu kekafirannya adalah semu, tapi karena kesombongan, karena gengsi, dia tetap bertahan pada kekafirannya. Kekafiran, bertahan karena kesombongan dan gengsi itu, itulah yang membahayakan. Kalau sudah hati tertutup, maka iman yang baik tiada gunanya. Kalau sudah hati tertutup dengan penyakit kekafiran, yang ada di dalamnya adalah bertambah meriahlah penyakit tersebut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dengan demikian, pendengar yang dimuliakan Allah, dalam tafsir inspirasi tentang ayat 63 dari surat Thaha ini dapat disimpulkan, namun terkadang kesombongan dan gengsi yang dipertahankan membuat iman yang baik itu ditolak. Iman yang baik itu ditolak karena kesombongan dan gengsi. Lenyapkan gengsi dan kesombonganmu, apabila dengan gengsi dan kesombonganmu akan menyebabkan kamu menderita dan tersiksa. Ambillah iman yang baik itu, apabila iman yang baik itu menyebabkan kamu menjadi orang yang bahagia dan tertawa. The choice in your hand. Pilihan ada di tanganmu. Iya. Yeah. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji sekarang ini adalah dalam kesimpulannya bahwa kita harus yakin apa yang sudah Allah berikan selama ini, rezeki yang selama ini, dengan kita bangun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan, seandainya ada sekelompok manusia ingin membahayakanmu, maka itu tidak akan pernah membahayakan kecuali yang sudah tertulis, apa yang tertulis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya lau istama'u ala ayadurruka fala yadurruka illa ma kataballahu laka. Kalau seandainya kumpul untuk membahayakanmu juga, itu tidak akan pernah terjadi kecuali yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya keyakinan kita harus betul-betul yakin karena Allah Subhanahu wa taala itulah. Kalau tidak ada izinnya, maka itu tidak akan pernah terjadi oleh hal itu semuanya. Maka inilah dalam Pelajaran inilah yang perlu kita budayakan dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah menuduh orang apabila kita dalam kesusahan. Kita tidak pernah menuding orang karena disebabkan pulan itulah aku jadi begini, aku jadi begini. Itu adalah merupakan sifat orang-orang Yahudi, sebagaimana sudah banyak diceritakan pada masa Nabi Musa, ketika orang-orang Yahudi itu susah mengatakan ini gara-gara Nabi Musa, makanya kita jadi begini. Na'udzubillah min dalik. Kalau sudah kita salah, salahlah atas diri kita sendiri, mohon ampun kepada Allah, itulah adalah yang lebih baik, supaya menetangkan keyakinan semuanya itu ada tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.